Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta khulqin azim fasfa'lana andal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, jamaah pengajian rutin, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada saat ini kita senantiasa diberi taufik hidayahnya sehingga bisa hadir dalam pengajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para ahbabillah, semoga salam ikraman wa ta'ziman dihaturkan kepada beliau min awalihim ila akhirihim, khususan hadratul usyadah zaman wa a'wanihi wa awliya'illahi radiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga beliau yang saya sebut di atas ini benar-benar memberikan jangkungan doa restunya kepada kita sehingga kita benar-benar dijadikan orang yang senantiasa sadar fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dijadikan oleh Allah sebaik-baik hari yang mungkin hari ini, karena kita tashhadu fihi rabbaka, kita adalah hari yang sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, sehubungan dengan maulid Nabi, ini besok adalah kelahiran Nabi kita, yang mana kita sebagai umatnya harus berusaha untuk mengikuti jejak beliau, baik itu jejak lahirnya maupun batinnya. Oleh karena itulah pada waktu yang tepat di siang hari ini, mari kita mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa adanya Rasulullah, ini makhluk tidak akan diciptakan oleh Allah. Sebab Allah dawuh dalam hadis qudsi, laulaka wa ma khalaqtul aflaka. Jadi Allah sendiri menghormati kanjeng Nabi, andaikan tidak karena engkau Rasul, laulaka, seandainya tidak sebab engkau kuciptakan wahai Muhammad, wa ma khalaqtul aflaka, maka semua yang ada tidak akan kuciptakan. Ini berarti pertentangan. Ya, karena mungkin kesalahpahaman atau mungkin tidak mampu mencerna hadis itu. inilah hadir. Yang jelas tanpa engkau, andekan tidak karena engkau, aku tidak akan menciptakan cakrawala ini. Terus dikuatkan lagi. Khalaqtuka min nuri Muhammad. Kuciptakan engkau dari nurku sendiri. Wa khalaqtu khalqa min nurika. Dan kuciptakan semua makhluk yang ada, termasuk saya, jenengan, dunia, surga, neraka, sampai apapun. Wa khalaqtu khalqa min nurika. Itu jeladrene teko nurmu Muhammad. Lu diilhami daripada dasar inilah supaya kita beliau menyadari bahwa semua jagat yang ada ini karena jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada karena terciptanya Rasulullah sehingga makhluk itu ada. Hal ini dalam pengetrapannya, ini ada dalam istidrak bihaqiqatul Muhammadiyah. Jadi istidrak bihaqiqatul Muhammadiyah ini mengembalikan keadaan makhluk yang ada kembali kepada asalnya, yaitu Nur Muhammad. Lho apa sih buai kok kelonjinan kudu ngerti? Kuabeh ciptaane Allah. Tapi jeladrene teko Nur Muhammad. Suatu saat ada orang yang betul-betul cacat, jelek misalkan. Orang yang mengenal Nur Muhammad tidak akan mencaci atau mencacat orang itu. Orang yang hatinya itu sudah tertanam Nur yang ada di hatinya, menyadari dengan adanya istighraq bihaqiqatul Muhammadiyah, istighraq dengan cara mengetapkan hakikatnya Nur Muhammad. Ini rawani nyacat kancane. Satu contoh, kalau jenengan mengalami kesulitan dihina orang lain, lho kalau Nur Muhammad gak mlebu nang jero ati, jeneng menungso mesti sifat basyariah, mesti marah itu. Sopo wong sing tega? Sopo wong sing kuat wong dilokno kancane? Tapi lek Gusti Allah sudah paring kekuatan Nur Muhammad menyatu dalam jiwanya. Ati ngilokno itu ndak berani, hakikate wong iki adalah Nur Muhammad. Iki padha karo aku, jeladrene padha. Cuma bedane iku digawe penguji, aku sing diuji gitu. Sudah begitu apa tidak? Mulane kula jenengan kabeh lek niru kelakuane Kanjeng Nabi, mungkin niru salat iso titik-titik. Niru. Tapi sing paling gak iso niku niru kesabaran niru, ora iso. Wong Kanjeng Nabi kuwi lek ndelok makhluk iku roh lek iku sebagian daripada Nur Muhammad dari dirinya sendiri. Makanya Rasul tidak pernah benci dengan makhluk apapun. Sampai dengan orang Yahudi yang mau membunuhnya, beliau tidak ada rasa benci karena dia adalah nurnya sendiri. Lah kita termasuk unsur Muhammad. Wa aslahu wa ruhahu adrini. Wa aslahu. Dan kita dari unsurnya. Dan dari rohnya ini Nur Muhammad. Maka didiknya Rasul. Itu lho wonten ing saljil kulub. Sholawat ya syafal khulki sholat wa salam. Aslahu waruhahu adri. Ini itu pengakuan. Dan saya ini datang darimu ya Rasul. Waruhahu dan dari rohmu. Maka bimbinglah kami. Sudilah engkau masuk ke dalam jiwaku Nur Muhammad. Sehingga aku tidak pernah melupakan engkau wahai Rasul. Sehingga aku tidak pernah lengah dan lupa dengan apa yang kau atau apa yang kau tuntunkan. Alangkah indahnya orang ini. Dia benar-benar mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah hadirin yang saya muliakan, solawat ini adalah merupakan amal ibadah yang paling istimewa. Itu solawat. Kalau ibadah lainnya istimewa, tapi orang podo karo selawat. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat itu ibadah yang paling utama. Besok lah dihisap kali Gusti Allah, sholatnya apik, kabeh melok apik. Ini sholat. Tapi Gusti Allah perintah sholat, aqimis sholat, aqimis sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Gusti Allah mau sholat. Itu keutamaan. Puasa bagus, pahalanya orang puasanya Allah yang mengetahui, tidak terhitung. Tapi walaupun puasa yang seperti itu, Allah tidak pernah berpuasa. Allah perintah poso, tapi Gusti Allah ora poso. Amal apa saja. Tapi kalau sholawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kulo panjenengan semua orang yang beriman diperintah bersholawat kepada Rasulullah, Allah sudah bersholawat lebih dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gusti Allah maca dhisik bersholawat dulu. Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu dan semua poro malaikat. Nanti buatan Gusti Allah malaikat yang jumlahnya miliatan bahkan tak terhitung. Ini semua bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah dhewe sing nyiptakno Kanjeng Nabi. Ini bersolawat. Malaikat yang memiliki roh kudus, roh suci, tidak ada nafsu, semua bersolawat. Akhirnya baru turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Akhirnya turun ayat, kulon jenengan kabeh orang-orang yang beriman diperintah maca solawat. Jadi sholawat itu apapun bentuknya, jenisnya, luar biasa. Allah sangat menghargai dengan sholawat kepada Rasul. Begitu pula orang yang membaca. Wow, Masya Allah, penghargaan Gusti Allah terhadap orang yang mau bersholawat, moco diba, atau mujahadah, atau sholawat. Wahidiyah, atau membaca nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Luar biasa penghargaannya kepada orang yang mau membaca itu. Tapi ya, mungkin dibalik. Lah bagaimana marahnya Gusti Allah bila ada orang ngontrasi moco sholawat. Lah ini lebih-lebih ini. Sholawat diperintah, Allah sumperintah. Kok ono uang ngontrasi sholawat. Sholawat opuai, sebab hakikate sholawat itu tertuju kepada Rasulullah. Apa saja semua baik karena melakukan perintah Gusti Allah. Kok ono uang gak cocok karo salah satu sholawat, ya luar biasa nanti Allah murkanya kepada orang itu. Disinilah. Oleh karena itulah mari di bulan Ramadan, di bulan Sawal, apa ya, Rabiul Awal ya, ini kelahirannya Kanjeng Nabi, kita berbanyak membaca sholawat. Sholawat itu wis ampuh hadirin. Mujahadah itu ampuh. Tapi sing ampuh bukan mujahadai. Walaupun itu ampuh, tapi ada yang lebih ampuh daripada mujahadanya. Yaitu cintai karo Kanjeng Nabi. Nikulah yang menjadi orang itu sangat ampuh. Wis maca sholawat, di tengah-tengah membaca sholawat, ono rasa cinta kepada Rasul, ono rasa rindu kepada Rasulullah, merasa kecil di hadapan Rasulullah karena kita umatnya yang penuh dosa, luwi ampuh itu dibandingkan bacaan sholawat itu sendiri. Kalau di sini kulonjengan mungkin moco ya begini ini, mungkin gak iso terharu, mungkin gak iso nangis. Kalau di Indonesia, tapi kalau sudah membaca sholawat di raudhah, raudhah min riyadil jannah kata Rasul. Di antara rumahku dan mimbarku itu disebut raudhah. Raudhah min riyadil jannah adalah pertamanan dari pertamanan suarku. Tanyakan orang yang menaik haji. Mujahadah membaca selawat dingkluk terasa kecil. Koyok-koyok berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu yang ampuh. Selawat wis ampuh, dadak sing maca selawat duwe perasaan rumangsa kecil di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa kalau membaca selawat berhadapan dengan Rasul, menyampaikan sendiri selawat dan salam kepada Rasul. Disinilah kekuatan itu. Nah, kula njenengan dos pundi? Nah, ini harus dilatih mulai mangke. Sambil moco ya sayyidi ya Rasulullah panjang kepuk dodo njenengan ya Allah dodo kula kok mboten enten rasa cinta teng Kanjeng Nabi panjang aku itu terus ya sayyidi ya Rasulullah kula kok mboten enten getaran teng Rasulullah ya Allah wong jenengan mawon nek moco berselawat kali Kanjeng Nabi lah kok kula jenengan maca selawat kok gak ono getaran sama sekali. Panjat gepuk dodo jenengan. Mungkin ono iblis nyandet di mriku. Di sini loh hadirin. Lho lebih-lebih lah kula jenengan memperhatikan. Rasulullah niku lek nyintai umat-e. Beliau tuh kalau mencintai umatnya niki luar biasa. Bahkan mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri. Nanti Kanjeng Nabi lek mikirno umat ini luar biasa hadirin wadah. Lah iya. Dalam kitab Durratun Nasihin menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah dedek umate mongso 23 tahun dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan kemiskinan, kelaparan, diboikot oleh orang-orang kafir di zaman itu. Suka duka nunggoni sahabat. Suka duka memotivasi sahabat. Selama 23 tahun. Suatu saat Kanjeng Nabi ngalami sakit sing parah. Sampai Rasulullah mabut, sering mboten sadar. Karena panasnya luar biasa zaman itu Rasulullah sebelum wafat. Loh saat seperti itulah. Di hari-hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sing dipikirno niku umat-e. Suatu saat sholat subuh sahabat ngerti. Padahal rumahnya Kanjeng Nabi ku jejer karena sekarang jadi makomi Kanjeng Nabi niku. Itu ditunggu kali sahabat. Di imamku, di Kanjeng Nabi biasa ngimami kok ndak ada. Sahabat ku padha wedi ngenteni Kanjeng Nabi. Nun sewu hadir. Akhirnya dipun susul kalau Bilal Kanjeng Nabi. Sahabat Bilal nyusul Kanjeng Nabi. Setelah dilihat Kanjeng Nabi sakit parah. Akhirnya Bilal balik ono di Masjid Nabawi. Ono opo Bilal Kanjeng Nabi kok gak mudun ngimami sholat. Bilal ngomong, celaka, celaka, celaka. Ada apa kamu kok menangis seperti itu? Rasulullah dalam keadaan sekarat. Rasulullah dalam keadaan sakit yang parah. Duh hadirin. Sahabat mireng Kanjeng Nabi sakit parah. Saat itulah gemuruh di tengah-tengah masjid. Banyak orang yang menangis karena mengkhawatirkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nangis pating jelerit karena mendengar Rasulullah sakit. Itulah cinta muhibbin, cintai sahabat kepada Rasulullah. Karena sahabat lebih baik saya mati asal bersama engkau ya Rasul. Sahabat itu memilih aku lebih baik mati asal di medan perang dengan engkau ya Rasul. Daripada saya mati di rumah diranjang dengan penuh makanan. Aku lebih baik mati menderita asal bersama engkau. Duniku ciri nih sahabat berani menderita karena Rasulullah. Lah kita gimana? Dikontrasi titik mawon mundur. dibenci kancane mawon wis mundur. Waduh karo kelakuane sahabat kula njenengan. Nah Kanjeng Nabi bareng mireng sahabat-sahabat sama-sama nangis. Akhirnya dipun gendong niku Kanjeng Nabi. Dirompo karo dua orang, Sayyidina Ali dan Al-Fadil. Apa itu? Lho Kanjeng Nabi dirompo mlebu masjid. Nun sewu hadirin. Kanjeng Nabi wis dalam keadaan sakit sing parah ngoten ku. Delok umate nangis mboten tega hadirin hadirin. Niki lek Rasulullah melihat umatnya menderita, dia datang walaupun sakit yang parah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula saat-saat sakaratul maut. Israel datang. Bareng wis teko ana ngarepe Rasulullah ditanya, "Wahai malaikat Israel, kamu kesini apa tujuanmu? Untuk ziarah kepadaku? Apakah mau nyabut nyawa saya?" Niku dawuh Kanjeng Nabi. Akhirnya Israel matur, "Iya Rasulullah. Saya diperintah Gusti Allah. Pertama ziarah kepada engkau wahai kekasih Allah." Oh ya. "Yang kedua saya diperintah untuk menjaga nyawanya Rasulullah. Itu kalau engkau mau ya Rasul. Tapi kalau engkau tidak mau, saya disuruh kembali." Apa jawaban Rasul? "Ya sudah. Kalau memang hari ini sudah waktunya saya harus meninggalkan umatku yang saya cintai. Kalau hari ini aku sudah tidak pernah menunggu umatku. Bila umatku menderita, bila umatku mengalami suatu permasalahan, saya tinggal. Kalau itu sudah waktunya, silakan cabutlah nyawaku." Ini Rasulullah. Akhirnya dicabutlah Rasulullah oleh malaikat Israel dengan sehalus-halusnya cabutan nyawa, dengan seringan-ringannya pencabutan roh Rasulullah yang belum pernah ada makhluk satupun yang rohnya seperti ringan dan lembutnya saat Rasulullah wafat. Setelah rohnya Rasulullah itu dipun pundut, sakitnya semakin parah. Sampai Rasulullah itu tidak sadar hadirin. Jadi nyawa dijabut itu tidak sadar menungso. Saking beratnya saat itu. Akhirnya dihentikan oleh Israel dindek. Akhirnya setelah Rasulullah sadar ditarik. Sampai pada sendi. Lutut. Gini dengkul Kanjeng Nabi matur. Israel. Apa ya kaya ngene toh berarti nyawa dijabut saat badhe ditimbali Gusti Allah. Badhe mulih niku jawab Israel. "Nggih Rasul, niki adalah pencabutan sing paling halus dumateng jenengan. Ya kaya ngene iki kah lorone kaya ngene saalus-aluse." "Nggih." Terus Kanjeng Nabi mikir terus bundi hadirin. "Lah lek kaya aluse lorone kaya ngene, mendae besok umatku lek dijabut." Ini Kanjeng Nabi hadir. "Mendae lorone lek umatku sing dijabut kaya ngene." Lho saat itulah nampak Rasulullah tanggung jawabnya kepada umat. Akhirnya nyuwun donga wonten ngersanipun Allah, "Ya Allah, lek pancene loro kaya ngene dijabut nyawa kaya ngeten sakite, panjenan dadosaken setunggal lorone kula sing dipun jabut kali Israel dadosaken siji teng kula mawon. Kula tanggunge lorone umatku." Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari kita lama atau dekat pasti mati hadirin. Cepat atau lambat Israel ate teko nyambangi kula badhe jabut nyawa kula njenengan. Saiki wis dijamin kali Rasulullah, umatku tak tanggung lorone. Lek kula jenengan gak duwe rasa karo Rasulullah, kufur hadirin wal hadirat. Nggih monggo terima kasih kepada Rasulullah. Mari kita renung, kita kenang Kanjeng Nabi panjenengan matur, "Ya Rasul, kalau sakit ini engkau tanggung, betapa beratnya engkau ya Rasulullah." Monggo hadirin Al-Fatihah. Monggo kita matur kepada Rasulullah hadirin hadirat sambil mujadang ya Safial nggih. Bayang nolek Kanjeng Nabi mandengi kula njenengan. Oh, kuwi umatku, anak-anakku remaja. Kuwi tak pandeng ati balik nang alam kubur. Kuwi durung siap lek ati dijabut Izrail. Monggo matur. Ya Syafi'al khulqi sholatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa labdulabata wa rupini wa laisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kundu saksonalika ya Syafi'al khulqi sholatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni wa qadolam tuabata wa rupini wa laisali ya sayyidi siwaka ta'ala kuntu saksonalika ya Syafi'al khulqi sholatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni wa qadolam tuabata wa rupini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika. Hadirin yang saya muliakan, itu tanggung jawab bareng roh dicabut terus kan Israil. Kanjeng Nabi sik matur, umat kula ya Allah, umat kula sing kula tunggu-tunggu, umat kula sing kula cintai, ya Allah tolonglah umatku, umat ini ki Rasulullah. Bareng terus sampai ono ing goroan. Wa idza balagotil khulkum wa antum khina udzin tandurun. Lho saat itu Kanjeng Nabi wis ono di tenggorokan. Mung ronyone kanjeng rohe mung klekek. Terdengar sayup-sayup yang diucapkan oleh Rasulullah. Bukan nama anaknya, bukan nama keluarganya. Sambil berlinangan air mata menetes banyu moto, nyawa hampir lepas dari jasadnya Rasulullah, terdengar dengan halus ucapan Rasulullah, umati umatku lo ya Allah, umatku lo, kulo belani tapi gak ngerti, umati kulo sujud njaluk ngapura sing nglakoni dosa terus, umati umat kula kula dakak kula buka dalane swarga tapi nyemplung terus umat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Niki Kanjeng Nabi oleh gak tega kepada umat e koyo ngeten hadirin. Apa se botomu? Istabgha ya umati. Apa mau umat? Wis diajangi ombo karo Rasulullah. Kamu kesulitan apa? Kalau kamu kesulitan ekonomi, madhep nang Allah sing akeh maca selawat dibuka karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dablek mawon hadirin. Monggo suarane Kanjeng Nabi, umati ku gak ilang nanti dina kiamat hadirin. Cuma telinga batin kula niku budhek gak krungu lek Kanjeng Nabi balak-balik umati melewati cakrawala alam pikiran kula njenengan. Tapi kula jan gak krungu. Wis istighroko sing tenanan. Kosong no jiwa kulo jenengan, lemes no badan jenengan, nol no, mungkin kulo panjang mendengar suaranya Rasulullah, umati, pasti kulo panjang akan mendengar suara itu, asal kita bisa nol di dalam jiwa kita. Duh Rasulullah, umat nopo kulo niki hadir. Dicintai karo Rasulullah, ditolak cintai Rasulullah. Rasulullah menyatakan, aku cinta kepadamu umatku, aku sayang kepadamu umatku, dadak kula tolak. Moga kita balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirin, hadirin. Nangis ono dunyo, niki harganya tidak ada, tidak ternilai harganya. Walaupun setetes air mata yang tumpah, niki mboten saged dihargai dengan yang paling berharga di dunia. Tapi lek wis kadung Israil teko, nangiso nganti goroan asat, nganti pedot goroan asat ditolak kali Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ono kesempatan hadirin wal hadirat, monggo kepriyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis tiap malam bukan untuk dirinya. Beliau sholat nganti sikile abot, ndongakno sapa, ndongakno umat hadirin hadirat. Termasuk kula jenengan sing didongakno, tapi kok gak ono perubahan hadirin wal hadirat. Monggo ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi minadru musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi minadru musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wa ya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Hadirin yang pernah mujadah di raudhah, sing pernah maca selawat di makomi Rasulullah, bayangkan perasaan hati kita seperti itu. Yang belum muga-muga ditimbali karo Gusti Allah sakit mujadah wonten makomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hadirin wal hadirat, saya tidak bohong, mujadah di raudhah luar biasa. Apa dosa kita koyok-koyok neraka wis cedhek ngarep kula jenengan hadirin. Ya monggo bayangno, terutama kita bantu yang sudah pernah mujadah di raudhah, gowoen kanca-kanca sampean iki seterno pada Rasul iki lho ya Rasulullah. Kanca kula sing ana Indonesia, pengapal wakidia sing ana gedung. Niki lho, bunges-bunges ireng-ireng kabeh iki atine ya Rasul, seterno hadi. Kasihan iki keluarga kita. Umat masyarakat, mari kita tanggung bersama. Ya syafi'a al-khalqi habibullahi. Sholatuhu alaika ma'salamihi. Zolat wa zolat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal umati. Ya syafi al khalqi habibawohi. Salatuhu alaika ma'salamihi. Zolat wa zolat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal umati. Ya syafi al khalqi habibawohi. Salatuhu alaika ma'salamihi. Zolat wa zolat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal umati. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musyri'in bil wahidiyati lirabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawahmin, koribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bilu akhidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawahdina, koribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafil umami wal alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir, ya sirif tawahdina, qurrib bali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah, wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah, wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah, wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah, wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah, wa fi hadil mujahadah. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wahdil baldah ya Allah, wa fi hadil mujahadah ya Allah. Hadirin yang saya muliakan, apa kita mengira kanjeng Nabi gak ruh kali keadaanku? Rasulullah tahu. Kalau kita menderita, kanjeng Nabi ngerti, Pak, Ibu-ibu. Kalau jenengan penuh dengan ujian, hati kita sering menangis, kanjeng Nabi pirsa kok ruh. Akhirnya Rasulullah, umatku, umatku, sing sabar yo, uripono dunyo. Dilukas kowe nututi aku di Kanjeng Nabi. Kalau kita ngalami ujian ekonomi sambil mujadah nangis, Kanjeng Nabi ngerti. Sing sabar yo, sing sabar. Sugih ora mesti, tapi mati mesti. Besok bahagia bersama aku ya umatku, ngoten di Kanjeng Nabi. Kalau kita ngalami sakit yang gak sembuh, Rasulullah datang di hati jenengan. Umatku, umatku, aku ruh, kowe sangat menderita. Sing sabar yo, dunyo pancen nggene ujian. Tapi sayang hadirin, kulo pancen cepat ini hadirin. Rasulullah menghibur umatnya tapi gak tahu hadirin. Sayang hati kita ini sudah buta, hadir-hadir. Rasulullah itu paling prihatin kalau melihat umatnya menderita, paling sedih. Lah kita ini sangat menderita, sangat merasa kekurangan. Sambung gue dengan Kanjeng Nabi. Kita ini dicintai, kita ini diprihatikan, tapi sayang kita memutus hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo di siang hari ini kita sambung ya, dengan Kanjeng Nabi. Kita sambung dengan ya Sayyidiyah Rasulullah sing kata mujadai. Di ya Sayyidiyah Rasulullah diwoco. Utawa Allahumma ya wahidu ya akan diwoco. Sambung terus nih Pak. Sambung. Mujadah lembaran ojo ditinggal. Kenyataan konco-konco sing tidak meninggalkan lembaran. Mati ini diberi mudah. Hadirat-hadirat. Itu teman kita Mas Dodi masih muda, perjuangannya luar biasa. Pernah pengobatan di Omae gratis, dicaci maki orang dia terus berjuang. Matine muda banget. Setelah sholat subuh mujadah tidur langsung dipundut karo Gusti Allah, dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei umatku, kamu masih remaja tapi kamu peduli dengan perjuanganku. Tak tanggung lorone, tak tanggung sakaratul mautmu. Ini Rasulullah hadir. Di Malang namanya Pak Kusnan. Lebaran tidak pernah ditinggal. Sambil nunggu. Mau setor uang, nunggu. Duduk sambil mujadah. Meninggal saat itu barangkali diri. Seakan-akan tidak merasa sakit. Kemarin di Jember ya begitu. Ada seorang ibu waktu saya ngaji sekiama. Saya nyiarkan lebaran jangan ditinggal. Saat itu tidak pernah ditinggal. Akhirnya dia itu sholat sambil mujadah. Terus kepalanya pusing. Akhirnya sambil mujadah itu tidur. Tasbih berputar. Ditunggu anaknya meninggal dalam keadaan masih rukuan. Masih pakai mukena dan memutar tasbih. Tasbih dipegang. Husnul khotimah. Hadir. Tapi yang saya pikirkan itu sampean dan diri saya sendiri. Rasulullah cinta kepada kita. Kita putus. Kita baca selawat lupa kepada Rasul. Jangan-jangan kita ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nanti sakitnya sakaratul maut nanti hadir. Ya sudahlah, mari. Semoga air mata kita ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Walaupun cinta kita masih cinta gombal. Tapi Rasulullah berkenan menyambut air mata kita. Besok dijadikan saksi oleh Rasulullah. Ya Allah. Ini di gedung pengajian. Mau dibawa kemana oleh malaikat? Mungkin malaikat tanya. Berkata, ini saya masukkan ke neraka itu anak-anak remaja di gedung. Hentikan dulu, kalau buktinya cintanya. Ini air matanya dulu, saya kumpulkan, kata Rasul. Di situ pasti ada pembelaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Loh kaderami lahir batin, tidak pernah terima kasih. Kalau jenengan hadir. Ya marilah, ya maaf hadirin. Kalau pengajian ini saya pakai mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahas Rasulullah karena sesungguhnya hadirat. Setiap Rasulullah dikenang, setiap Rasulullah dirasani dengan baik, setiap Kanjeng Nabi ya maaf dibacakan selawatnya, ini hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah tahu kalau kita menangis, Rasulullah tahu kalau kita menderita. Sudahlah, sudah pasrah kepada Allah. Tak lama hadirat. Akan selesai penderitaan kita hadirin. Mujadah terus, berjuang terus. Jangan takut kontrasan, jangan takut rugi karena harta harus keluar. Karena cintanya Rasulullah tidak ternilai harganya hadirin. Ya saya kira itu saja. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong mujadah yang sungguh-sungguh, karena kita menunggu Israel untuk mendatangi kita hadirin. Kalau saat kita mujadah dengan sungguh-sungguh Israel datang, ini yang mapak Rasulullah hadirin. Israel ini umatku Israel. Mungkin inilah harapan kita dengan memperbanyak mujadah dan jangan ditinggalkan lebaran. Tolong teman-teman kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah lama ya berhenti atau tidak berjuang, tolong kita perjuangkan. Kita ajak kembali berjuang ke gedung dan yang ke mana saja harus berjuang. Yang penting hati harus bersih. Berbanyak mujadah, berbanyak nida ya Sayyid ya Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, saya kira cukup sekian saja. Saya maaf tidak bisa membaca kitab ini, ya karena keterbatasan kami. Ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita besok dipanggil bisa mujadah di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Semoga kita besok dipanggil mujahadah di Masjidil Haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau terpaksa tidak dipanggil karena bukan takdirnya, ya mujahadahlah di sini. Ciptakan Indonesia seperti raudhah, perasaan seperti ada di sana. Ya kalau kita cekap semantun kemawon, sekali lagi mari kita baca Fatihah kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf yang telah kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuntun kita dengan sholawat wahidiyah agar hati kita benar-benar bersih kepada Mbah Yai Rodianu Romo Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan yang sebenarnya persiapan untuk sholat duhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa bil ghasada zaman anadru wal barakah wal karamah. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.